Setiap nafas yang ku hembuskan, rasa syukurku panjat dan ku pasrahkan. Selagi ku bisa hidup dan bernyawa, tulus menyembahmu ya Allah. Tak terbayang bila esok terbangun pagi, nafasku terhenti, jiwa dan raga mati. Tiada lagi kesempatan bertobat, menghapus dosaku. Ya Allah, ampunilah aku, sungguh tak berdaya ku di hadapan. Astagfirullah, Rabbana Rabbana, Astagfirullah.